السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، وصلنا إلى قوله قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة التوحيد. قال رحمه الله: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان. Adapun tauhid yang para rasul mengajak kepadanya, yang kitab-kitab turun membawanya, ada dua macam. Ada tauhid fil ma'rifati wal itsbat, dan ada tauhid fil talabi wal qasd. Idza nadharna ila fi'lil ibad, kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh para hamba, maka tauhid ini ada dua macam. Ada yang para hamba hanya mengenali, meyakini, menetapkan. Ada pula tauhid yang seorang hamba harus menunjukkan semua ibadahnya kepadanya, dan semua doa permintaan-permintaannya juga ditujukan kepadanya. Yang pertama, yang amal al-ibad di sana hanya ma'rifah wal isbat, disebut dengan tauhid al-ma'rifah wal isbat. Sedangkan tauhid yang di sana para hamba harus mengarahkan seluruh ibadahnya, meniatkan seluruh ibadahnya untuk Allah saja, tidak pada yang lain, dan dalam berdoa juga hanya kepada Allah saja, tidak pada yang lain, ini tauhidul qasd wa tauhidut talab. Tauhid fit talabi wal qasd. Fal awwal huwa itsbatu haqiqati dzati rabb ta'ala وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح. Yang pertama berarti tauhid fil ma'rifah wal itsbat, tauhid yang para hamba diperintah untuk mengenali dan menetapkan. Adalah menetapkan segala hakikat zat Allah, zatur Rabb subhanahu wa ta'ala, dan juga sifat-sifatnya, af'alnya, perbuatan-perbuatannya, nama-namanya, wa takallumihi bikutubih, dan sifat kalamnya, berbicaranya Allah di dalam kitab-kitabnya, wa taklimu, dan mengajak bicaranya terhadap siapa yang dikehendakinya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ada dua. Ada takallum, ada taklim. At-takallum berbicara, taklim mengajak bicara. Taklim dari kata kallama, yukallimu taklima, wa kana wa kallama Allah Musa taklima, wa kallama Allah Musa taklima, Allah mengajak bicara Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam wa takallum wa taklim. Allah Subhanahu wa taala berbicara, tentunya sesuai dengan keagungannya, tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Allah juga mengajak bicara. Di antaranya Allah katakan bahwa Allah mengajak bicara Musa alaihi salam. Baik, dan biasa dalam bahasa Arab menyebutkan pertama dengan global, dilanjutkan dengan rinci sebagai penjabaran. Di sini sudah disebutkan sifat-sifatnya, nama-namanya, sudah cukup. Di dalam sifat-sifat ada sifat kalam, sah. Di dalam sifat-sifat ada sifat kalam wa taklim. Kenapa harus diulangi dengan kalimat wa takallumihi bi kutubi wa taklimuhu liman syaa min ibadihi? Untuk merincikan apa yang disebutkan secara global pertamanya. Tidak mengapa demikian. Wa isbatu umumi qada'ihi wa qadarihi wa hikamihi, dan juga penetapan keumuman sifat qada dan qadar bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga hikmah-hikmah. Allah maha menakdirkan, maha menentukan, tetapi tidak akan lepas dari hikmah. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح. Dan Al-Quran sudah menjelaskan secara fasih, secara jelas gamblang, jenis yang pertama ini, jenis fil ma'rifah wal isbat, جد الإفصاح, dengan sejelas-jelasnya, dengan sefasih-fasihnya. Kama fi awali suratil hadid wa surat Taha wa akhir al-hashr wa awal tanzil sajdah wa awal al-imran wa surat al-ikhlas bikamaliha. Ma'akum masahif, bersama kalian mushaf, atau mushafnya ada di kepala kalian. Masya Allah. Iqra awal surat al-hadid. Dan fasal. Naam. Yusabbihu lillah. Bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, semua yang di langit dan di bumi. Dan Dia Maha Mulia dan Dia Maha Mengetahui. Ini semua sifat-sifat Allah. Apa kewajiban kita terhadap ayat ini? Hah? Apa kewajiban kita? Ada perintah suruh salat, puasa, haji? Enggak ada. Ada perintah untuk ibadah? Enggak ada. Terus kita disuruh apa? Disuruh mengenali wa huwal azizul hakim. Yakini dan ikrar, tetapkan. Hah. Lanjutkan. Lanjutkan masuk. Ayat berikutnya. Diulangi lagi kemudian dilanjutkan. Nah. Baik. Semuanya pengenalan terhadap Allah. Lahul mulku alhamd. Bagi Dia kerajaan, bagi Dia pujian. Terus wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semuanya pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Demikian pula di awal atau di dalam surat Thaha. Thaha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan. Ulangi. Terus tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Terus Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Terus lahu ma fis samawati wa fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Apa isi ayat ini? Apakah ada perintah atau larangan? Ada hukum-hukum? Tidak ada. Di dalamnya hanya mengenalkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh apa yang di langit, apa yang di bumi dan apa yang di antara keduanya. Mengenalkan bahwa Allah 'alal 'arsy istawa. Mengenalkan Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, dengan kemuliaannya, ketinggiannya. Barakallahu fiikum. Ma wajibuna nahwa hadhil ayah. Apa kewajiban kita terhadap ayat ini? Apa kewajiban kita terhadap ayat ini? Ma'rifah wal-ithbat. Kita mengenali, meyakini, menetapkan. Ma'rifah wal-ithbat. Baik. Ba'dahu wa akhir surat al-hasyr. Akhir surat al-hasyr. Nah. Maka dia kurut. Masjid Alam Tahfal. Kita sedikit Afwan. Kita sedikit. Ada orang kan? Ikhra. Akhir surat al-Asr tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Huwallah. Terus bukan satu ayat kan, 3-4 ayat di akhir itu berita tentang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alladzi la ilaha illa hu. Naam. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى عما يشركون والله لقي والله البارئ نعم صور له الأسماء الحسنى. Barakallahu fikum. Perhatikan ayat ini. Semuanya dalam keadaan mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya. Wal Malikul Quddusus Salamul Mukminul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Baik. Famadza wajibuna nahwa hadhil ayah atau hadhil ayat? Apa kewajiban kita terhadap ayat ini? Mengenali, menetapkan. Mengenali, menetapkan. Maka ayat-ayat ini barakallahu fikum menjelaskan tentang tauhid, ma'rifah wal itsbat. Tauhid al ma'rifah wal itsbat. Siapa yang hafal surat al-ikhlas? Sama saja. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Apa isi surat ini? Padahal dikatakan ta'dilu tsulutsul Qur'an. Nilainya sepertiga Qur'an. Ternyata isinya mengenalkan tentang Allah Al-Ahad, As-Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Sama kewajiban kita terhadap ayat ini mengenalinya dan menetapkannya. Wa awal Ali Imran. Naam, ikhra. Alif lam mim. Terus. benar. Alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini juga sama. Mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan sifat al-hayy, al-qayyum, al-malik ila akhirah. Nau'u tsani. Sekarang jenis kedua. Ma tadammanathu surat qul ya ayyuhal kafirun. Adapun jenis kedua, berarti tauhid apa ini? Tauhid. Naam, fi talabi wal qasdi. Yang kewajiban para hamba di dalam tauhid kedua ini adalah menunjukkan dan meminta hanya kepadanya, tidak kepada yang lain. Dan itulah yang terkandung dalam surat ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ini bara'ah min kulli syirk wa ma'bud wa itsbatuha lillah wahdah. Kandungan ayat ini, apa wajibuna nahwa hadil ayah? Apa konsekuensi yang harus kita lakukan terhadap ayat ini? Bagaimana penerapannya? Mengenalinya dan menetapkan. Bukan hanya itu. Tetapi kita benar-benar harus beribadah hanya kepada Allah. La a'budu ma ta'budun. Aku enggak akan menyembah siapapun sesembahan-sembahan kalian. Baik, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid talab wal qasd. Yani al qasd al ibadah lillah atau qasdul ibadah lillah taala. Wa qawlihi taala, dan juga yang terkandung dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidh ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Wahai ahlul kitab, marilah kemari kepada satu kalimat yang sama yang kita sepakati antara kami dengan kalian. Ini kita bersepakat untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah. Dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan kita tidak saling menuhankan di antara kita. Tidak sebagian kita menuhankan sebagian yang lain. Kalau kalian menolak, maka ketahuilah. Isyhadu, saksikanlah bahwa kami muslimin. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Apa yang diperintahkan dalam ayat ini? Apakah mengenali dan menetapkan? Lebih dari itu. Diperintahkan agar kita tidak beribadah kecuali pada Allah. Alla na'buda illallah. Ay naqsid ibadatana lillah. Kita niatkan, kita tujukan ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan beribadah pada yang lain. Ini tauhid fil qasd, fil talab wal qasd. Wa awwalu surat tanzilil kitab wa akhiruha wa awwalu surat Yunus wa wasthuha wa akhiruha wa awwalu surat al-A'raf wa akhiruha wa jumlatu surat al-An'am wa ghalibu suwaril Qur'an bal kullu suratin fil Qur'ani fahiyya mutadamminatun linaw'ayyit tawhid syahidatun bihi da'iyatan ilaih syahidatun bihi da'iyatun ilaih. Dan juga termasuk jenis kedua adalah apa yang tersebut di dalam surat tanzil al-kitab, seperti yang dimaksud surat Ghafir Al-Mu'min. Di awalnya dan di akhirnya. Wa awal surat Yunus wasthuha. Dalam cetakan lain, ini yang surat Al-Mu'min. Allahu a'lam. Wa awal surat Al-A'raf, di awal surat Al-A'raf. Bahkan hampir seluruh Al-Quran, bahkan seluruhnya, berbicara tentang tauhid. Syahidatun bihi da'iyatun ilaih. Uktubu lil wajib, kerjakan tugas kalian yang di pondok ataupun yang di rumah, yang tatap muka maupun yang online. Tulis 10 ayat, bukan 10 ayat bahkan 10 kumpulan ayat, 10 tempat yang membicarakan tentang tauhid, ma'rifah wal itsbat, dan 10 tempat yang membahas tentang tauhid fil qasad, fil talabi wal qasad. Yang ini 10, yang ini 10. Baik, paham? Tidak mengapa kamu mengambil isyarat-isyarat dari sini. Mana sih surat Tanzil yang dimaksud? Kamu ambil. Bukan satu ayat, sekumpulan ayat yang ada dalam surat tersebut. Barakallahu fiikum. Supaya kalian bisa membedakan antara yang pertama dengan yang kedua, yang hanya menginginkan agar kita mengenali, meyakini dan menetapkan, dan menginginkan agar kita benar-benar beribadah hanya kepadanya dan tidak beribadah pada yang lain. Yang pertama disebut tauhid al-ma'rifah wal isbat, yang kedua disebut tauhid at-talab wal qasad. Baik, apakah benar bahwa Al-Quran seluruhnya tentang tauhid? Al-Quran bikamil ini semuanya tentang tauhid. Hah? Dirincikan oleh beliau rahimahullah. Wa innal Qur'ana imma khabarun 'anillahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa aqwalihi. Karena Al-Quran kemungkinannya pertama bisa jadi membahas tentang Allah dan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, ucapan-ucapannya. Fahuwa tauhidil ilmi al-khabari. Maka ini adalah tauhidul ilmi al-khabari. Apalagi itu? Kok berbeda dengan yang tadi? Sama, hanya istilahnya saja berbeda. Tauhidul ilmi al-khabari sama dengan tauhid ma'rifah wal isbat. Al-ilmi al-khabari. Mengapa kita katakan sama? Karena al-ilmu wal-khabar hanya dikenali dan diyakini. Dikenali dan diyakini, ditetapkan, isbat. Itu kemungkinan pertama. Al-Quran membahas tentang Allah dan nama-namanya dan sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, af'alnya, ucapan-ucapannya. Maka itu adalah tauhidul ilmi al-khabari yang wajib kita kenali dan kita tetapkan. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bisa jadi da'watun ila ibadatihi wahdahu la syarikalah. Bisa jadi ayat-ayat dalam Al-Quran, kalau bukan yang pertama, kemungkinan kedua adalah mengajak untuk beribadah kepadanya dan jangan beribadah pada yang lain. Rabbudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Atau ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah. Mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah, wa khal'i ma yu'bad min dunillah, dan melepaskan semua yang disembah selain Allah. Berarti kemungkinan kedua tauhid juga. Tauhid apa? Tauhidul iradi at-talabi. Jangan terpengaruh dengan istilah. Memang agak beda istilah iradi at-talabi. Iradi dari irada, yakni ketika engkau beribadah, apa yang kau inginkan? Aku menginginkan pahala dari Allah. Aku menginginkan agar diridhai oleh Allah. Maka itulah yang dimaksud. Al-qasad, menunjukkan, meniatkan, menginginkan iradah kamu untuk Allah Ta'ala. Wa talabi, ketika meminta, berdoa, beristighatsah, meratap. Makanya disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dengan istilah talabi al-qasad. Al-talab wal-qasad. Apa muradifnya talab? Doa. Iya kan? Termasuk talab. Istighatsah juga talab. Apalagi isti'anah. Ini menunjukkan talab. Istighfar, minta ampun. Apalagi isti'an, isti'adah, meminta perlindungan, meminta ampunan, meminta bantuan, meminta inayah, doa, semua ini talab. Kepada siapa? Harus kepada Allah saja, tidak pada yang lain. Baik, sekarang al-qasid, apa muradifnya? Menunjukkan untuk Allah, meniatkan untuk Allah, menginginkan iradah Allah Subhanahu wa taala, ibtigha'a wajhillah, mengharapkan wajah Allah, ila akhirnya. Sehingga jangan terpengaruh dengan berubah-ubahnya istilah, karena yang penting makna yang dimaksud adalah at-talab wal qasad. At-talab, kita meminta dari Allah. Al-qasad adalah menunjukkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini minallah, yang ini ila ilallah. Baik. Baru kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, isi Al-Qur'an kalau bukan mengenalkan Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan afalnya, bisa jadi mengajak pada tauhid agar beribadah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Berarti tauhid at-talab wal qasad. Bisa jadi pula berisi amrun wa nahyun, berisi perintah dan larangan. La ta'kulur riba, jangan makan riba. Aqimus salah, kerjakanlah salat. Keluarkanlah zakat, perintah dan larangan. Wa ilzamun bi ta'ati wa amri wa nahyi, atau mengharuskan untuk taat kepadanya, pada perintahnya dan pada larangannya. Fa huwa huququt tauhid wa mukammilatuh. Maka semua perintah dan larangan yang ada dalam Quran itu penyempurna tauhid. Mengapa demikian? Karena ketika kita berkata tauhidul qasad, maknanya kita meniatkan ibadah untuk Allah, irada untuk Allah, mengharapkan wajah Allah, sampai kita menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, salatku, ibadahku, semuanya untuk Allah rabbul alamin. Kalau semuanya untuk Allah rabbul alamin, berarti ketika kita makan, ketika kita berjalan, ketika kita semuanya kita niatkan ta'atan lillahi ta'ala, maka perintah, larangan, syariat, hukum, halal, haram, semuanya harus kita ikuti dalam rangka ibadah, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti penyempurna tauhid. Baik. Wa imma khabarun an ahli syirik, atau bisa jadi isinya Al-Qur'an kalau bukan tiga perkara ini, berita tentang ahli syirki, orang-orang kafir musyrikin. Wa ma fu'ila bihim fid dunya minan nakal, menceritakan tentang musyrikin, orang kafirin, yang kemudian diceritakan pula bagaimana Allah timpakan azab pada mereka di dunia, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ma'adun fa uliku bit taghiyah, Wa amma Tsamud fa uhliku bit taghiyah, wa amma 'Ad fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Berita tentang musyrikin dan berita bagaimana mereka diazab di dunia. Wa man yuhill bihim fil 'uqba min al 'adab, dan apa yang ditimpakan pada mereka nanti yaumul qiyamah fil 'uqba ay fil akhirah min al 'adab. Baik, ini juga tentang tauhid. Artinya ini pembahasan tentang bagaimana jazaa'u man kharaja an hukmi tauhid, bagaimana Allah membalas orang-orang yang tidak bertauhid. Membalas orang-orang yang tidak bertauhid. Di dunia diazab oleh Allah, di akhirat dimasukkan dalam neraka. Wa imma khabarun an ikrami ahli tauhid. Lantas kalau ada yang terbalik, ya. Harus ini dulu ya. Berita tentang dimuliakannya ahli tauhid, bagaimana kaum mukminin dimuliakan oleh Allah, bagaimana para sahabat dimenangkan oleh Allah, bagaimana ahli tauhid mendapatkan dari Allah Ta'ala pahala di dalam jannah, diceritakan bagaimana mereka di surga ila akhirih. Aywa ma fu'ila bihim fid dunya. Allah kisahkan bagaimana kesudahan orang-orang yang bertauhid di dunia. Wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah, dan bagaimana Allah muliakan mereka di akhirat. Fa huwa jazaa'u tauhidihi, maka itu adalah balasan kebaikan karena tauhid mereka. Fal Qur'anu kulluhu fit tauhid, maka Al-Qur'an seluruhnya tentang tauhid, hak-hak tauhid, balasan-balasan tauhid, dan tentang bahayanya menyelisihi tauhid, yakni kesyirikan dan orang-orangnya, dan bagaimana akibat jelek atas mereka. Maka Al-Qur'an kulluhu fit tauhid. Apa yang bisa meningkat? Menyulah ke selana. Katanya Al-Qur'an adalah fit tauhid. Al-Qur'an fit tauhid. Apa saja pertama? Karena isinya tauhid, ma'rifah, wal isbat. Atau kalau bukan berisi ma'rifah wal isbat, tauhid fit talab wal qasad. Atau kalau bukan bahas ini, membahas ahli tauhid, wa ma fu'ila bihim min ikramillahi ta'ala lahum, bagaimana Allah muliakan mereka di dunia, bagaimana Allah muliakan mereka di akhirat. Kisah tentang bagaimana ahli jannah, di dalam jannah semua ahli tauhid. Wa imma sebaliknya, ahli syirki, dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukan mereka di dunia dari azab. Di azab ada yang ditenggelamkan, ada yang dimasukkan ke dalam bumi, ada yang dihujani dengan batu. Baik. Masih ada lagi satu lagi. Al-Ahkam. Apakah Al-Ahkam ini berkait dengan tauhid? Nah, bagaimana kita bisa qasd beribadah, menunjukkan ibadah kita kepada Allah kalau kita tidak mengikuti ahkam? Ibadah kepada Allah itu mengikuti yang wajib, meninggalkan yang haram. Mengikuti yang wajib, meninggalkan yang haram, berupaya untuk mengikuti yang mustahab, dan berupaya untuk menghindari yang makruh, dan berupaya pula untuk membiarkan yang mubah tetap mubah. Berarti ini adalah kesempurnaan ibadah kepada Allah Ta'ala. Berarti mukammilat at-tauhid. Mukammilat at-tauhid. Halas. Ya. Ini isinya Quran. Kulluhu fit-tauhid. Semuanya dalam tauhid. Wallahu Ta'ala a'lam bis-shawab.